Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yawmiddin, amma ba'd. Ayyul ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beraktivitas, menjalankan ya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tentunya semua itu harus kita syukuri. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Oleh karenanya, selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita, selagi Allah memberikan kesehatan kepada kita, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut dua nikmat tersebut dari kita. Ihtanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain. Salah satunya, wasihhataka qabla maradi. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa faraghaka qabla shughli. Dan waktu luangmu, kesempatanmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan sekarang ya lagi viral atau heboh tentang virus corona, sehingga banyak manusia yang panik yang terhadap virus ini. Oleh karenanya, sebelum kita mulai kajian ini ya, setidaknya kita menyampaikan nasihat sedikit ya, bagaimana kita sebagai seorang muslim menghadapi wabah virus penyakit corona ini yang membuat ya panik banyak kaum muslimin dimanapun berada, bukan hanya di Indonesia tapi di belahan negara-negara, karena virus ini ya sudah memasuki berbagai belahan negara. Hampir tidak ada satu negara pun kecuali telah terkena, termasuk Indonesia sudah positif kena, bahkan Saudi Arabia ya sekarang pun sudah kena. Oleh karenanya, kewajiban kita sebagai seorang muslim, pertama hendaknya kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa tidak akan terjadi kepada kita sesuatu kecuali dengan izin Allah dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma asabaka lam yakun liyuhti'aka, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka." Apa yang ditakdirkan akan mengena dirimu enggak akan meleset. Jadi kalau Allah SWT sudah mentakdirkan kita akan kena, misalkan, enggak akan ada yang bisa menangkisnya. Walaupun berbagai alat canggih ya, walaupun berbagai dokter profesional dilakukan berkumpul semuanya, kalau Allah sudah mentakdirkan enggak akan ada yang bisa menangkisnya. Ini yang harus kita imani. Dan apa yang Allah tidak takdirkan kepada kita mengena kita, maka hal itu tidak akan mengena kita. Kuatkan iman kita kepada takdir terutama ya. sehingga hal ini menimbulkan kepada kita apa? Tawakal, ya, ketenangan, tidak panik, ya, tidak takut. Dan sebagian orang begitu panik berlebihan. Bukan berarti kita mengentengkan, bukan berarti kita meremehkan, bukan. Tapi jangan takut yang berlebihan, sehingga ada sebagian orang sampai nggak berani sholat ke masjid, ada yang nggak berani kerja, ada yang nggak berani ya melakukan bepergian, ya. Nah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, apabila engkau ya sudah bertekad melakukan sesuatu, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak perlu apa? Takut. Sudah banyak ya virus-virus sebelumnya. Toh kita santai aja. Ya, ada virus AIDS, kita santai aja. Lihat, itu juga mematikan. Ya, bahkan di Indonesia ini banyak orang ya santai dengan virus yang mematikan. Di bungkus rokok ada tulisannya rokok membunuh. Buktinya kita santai aja. Bahkan banyak orang Indonesia sikat aja. Ya. Tapi kenapa kita kemudian ya panik yang berlebihan terhadap ya virus ini? Kematian adalah sesuatu yang sudah dipastikan. Ya, sudah divonis kita ini semuanya. Sudah ditentukan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kalaupun kita tidak mati karena virus corona, yakinlah kita pasti akan mati juga apapun penyebabnya. Ya, entah karena kecelakaan, entah karena sakit, ya. Mungkin juga sakit-sakit yang banyak orang mungkin menganggapnya itu tidak mematikan. Ada sebagian orang sakit hanya karena sakit, ya, mungkin mencret, sakit gigi, mati juga. Bahkan ada yang bugar, sehat, tahu-tahu juga mati. Ya. Nah, jangan sampai kita lebih takut ya dari corona lebih daripada takut sama kematian itu sendiri. Karena pada hakikatnya kita semuanya hanya tunggu antrian malaikat maut mencabut nyawa kita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, menghadapi virus corona ini hendaknya bagi kita semuanya untuk semakin meningkatkan amal soleh kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya bagi kita untuk meningkatkan juga ya ketakwaan kita dengan meninggalkan segala maksiat dan dosa. Kenapa? Karena bagi seorang mukmin adanya bencana, adanya wabah termasuk virus corona ini adalah karena dosa-dosa manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kalian suatu musibah, termasuk diantaranya adalah wabah ya corona ini, termasuk musibah, tidaklah menimpa kalian kecuali karena dosa-dosa kalian. Allah berikan hal ini kepada kita agar kita kembali kepada Allah, agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini sudah sering negur kita dengan tsunami, dengan gempa bumi, dengan banjir, tapi enggak sadar-sadar juga kasihlah corona, tapi enggak tahu juga sadar apa enggak. Dengan apalagi Allah SWT akan menyadarkan kita, ya, sudah berbagai banyak peringatan-peringatan yang Allah turunkan kepada kita. Hanya orang-orang yang lembut hatinya, hanya orang-orang yang faham tentang hikmah di balik musibah yang akan bisa menyadari hikmah dari semua ini. Adapun orang-orang kafir, orang-orang ateis, mereka akan menganggap ini hanya sekedar faktor alam, ini hanya bencana alam, ya, tidak ada kaitannya dengan maksiat dan dosa. Tapi seorang mukmin tidak. Seorang mukmin menganggap bahwa semua yang terjadi, baik itu musibah, gempa bumi, banjir dan sebagainya, itu adalah karena dosa. Allah turunkan sebagai peringatan bagi kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan ma nazala bala'un illa lidhanbin wa ma rufiya illa bitaubah. tidaklah turun suatu musibah kecuali karena ya dosa, dan tidak akan dicabut oleh Allah musibah tersebut, bencana tersebut, kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban bagi kita adalah ya mendekatkan diri kepada Allah, menjaga rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Kita yakin selagi kita menjaga rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, apa yang digariskan oleh Allah, Allah akan menjaga kita. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga kita dari penyakit, ya, menjaga kita dari virus, menjaga kita dari bencana, selama kita menjaga Allah semata. Itu syarat. Ya, menjaga harta kita, menjaga keluarga kita, menjaga agama kita, selama kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat-Nya, menjaga perintah-Nya, menjauhi larangan-larangan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menyikapi virus corona ini adalah hendaknya bagi kita untuk melakukan langkah-langkah ikhtiar. Langkah-langkah ikhtiar ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari virus ini. Tatkala kita mengatakan wajib bagi kita tawakal, wajib bagi kita meningkatkan iman, bukan berarti kemudian kita enggak ikhtiar. Bukan berarti kemudian kita enggak mengambil langkah-langkah sebagai antisipasi, sebagai penjagaan diri dari ya, virus ini. Tidak. Islam menganjurkan kita kepada kita untuk tawakal. Tapi arti tawakal itu bukan berarti kemudian kita enggak berusaha. Tawakal bukan berarti kita tidak berusaha. Ya, termasuk bagaimana kita menghadapi ya, virus. Islam sudah mengatur bagaimana kita menjaga kesehatan kita dengan langkah-langkah preventif ya, sebelum terjadi penyakit, dan juga langkah-langkah sesudah terjadi ya, penyakit itu sendiri. Adapun langkah-langkah preventif yang bisa kita lakukan, pertama adalah menjaga pola makan. Itu diatur dalam agama Islam. Sebelum para dokter ya menyarankan kita untuk menjaga pola makan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Al-Qur'an yang menganjurkan kepada kita. Di antaranya Allah menganjurkan kita makan makanan yang halal. Jangan makan makanan yang haram. Ya, Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai manusia, makanlah kalian dari apa yang ada di muka bumi ini, tapi yang halal, thayyib, yang baik, yang halal. Ya, jangan makan makanan yang haram. Ya, makanya Allah SWT mengharamkan kita makan babi. Allah mengharamkan kita bangkai, darah. Ya, Allah haramkan juga kepada kita untuk makan binatang buas. Ya, semua itu adalah karena Allah sayang sama kita. Karena dalam makanan-makanan yang diharamkan tersebut terdapat bahaya bagi kesehatan kita. Ya, dan itu terbukti dalam penelitian ya, para dokter ilmuwan ya, menyebutkan bahwasanya babi misalkan menyebabkan penyakit ini, virus ini. Ya, bahkan para ilmuwan yang kemarin ya, yang menyebutkan salah satu sebab terjadinya virus corona adalah makanan-makanan yang tidak lazim. Ya, makan tikus, kelelawar, ya, apalagi ular, ya, dan sebagainya. Ini makanan-makanan yang memang dalam Islam sendiri dilarang karena itu membahayakan. Demikian juga pola makan juga, yaitu jangan berlebih-lebihan. Wa kulu wasrohu wa la tusrifu. Makan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, karena banyak makan akhirnya banyak menimbulkan penyakit. Ya, sumber penyakit rata-rata karena ya timbunan makanan ini. Makanya nih Pak, perut ini sampah lah. Sampah. Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batni. Tidaklah anak Adam yang memenuhi kantong yang lebih buruk daripada perutnya. Cukup bagi anak Adam beberapa suapan untuk menegakkan tulangnya. fa in kana la mahala, kalau memang tidak bisa, fasulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makannya, wasulusun li syarabihi, ya, sepertiga untuk minumnya, wasulusun li nafasihi, sepertiga untuk nafasnya. Jadi begitu, Rasulullah sudah menganjurkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam makan, menjaga pola makan. Sebelum sekarang ada program diet inilah, diet ala itu, ya, Islam sudah menganjurkan kepada kita untuk menjaga pola makan, pola tidur, pola hidup, sepenting gak kaken pola, ya. Yang kedua juga hendaknya bagi kita menjaga kebersihan. Ini pun diatur dalam agama Islam, ya, dalam agama Islam diatur at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu adalah separuh keimanan. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Karena orang yang bertobat itu berarti membersihkan batinnya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga mencintai orang-orang yang bersih zahirnya. Makanya kebersihan dalam Islam itu ada dua. Kebersihan batin, kita bersihkan hati kita dari noda-noda, hasad, syirik, bid'ah, maksiat, ya. Yang kedua adalah kebersihan zahir, kebersihan badan kita, kebersihan pakaian kita, kebersihan lingkungan kita. Itu Pak, semuanya dianjurkan. Kebersihan badan kita dianjurkan setiap sholat untuk wudhu dulu 5 kali dalam sehari, itu yang wajib, belum yang sunnah. Ya, sekarang banyak imbuan dari para dokter untuk cuci tangan. Sebelum para dokter menganjurkan, ya, Islam sudah menganjurkan kepada kita untuk cuci tangan. Karena memang terbukti bahwa tangan ini adalah, ya, pusat virus, ya, bakteri. Makanya kita dianjurkan, dan kita perhatikan pada anggota-anggota wudhu itu memang adalah anggota-anggota yang sering kena kotoran. Ya, muka, ya kan, tangan, kaki, ini yang memang rata-rata biasanya kena kotoran. Perut kan enggak, karena tertutupi. Paha enggak, karena tertutupi. Adapun yang nampak-nampak, yang sering kena kotoran, debu, itu yang dianjurkan dan diperintahkan, wajib malahan, yaitu harus dibersihkan. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk, ya, mandi. Bahkan ada mandi yang hukumnya wajib. Semua itu adalah karena Islam menjaga kebersihan. Ya. Bahkan sholat kita enggak sah kalau kita enggak wudu terlebih dahulu. Pakaian kita juga demikian. Allah berfirman, "Wasiyabaka fatahhir." Pakaianmu bersihkanlah. Ya, kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan pakaian kita, lingkungan kita juga demikian, rumah kita, ya, halamannya, itu dianjurkan di dalam agama Islam. Dan secara umum Nabi pernah bersabda, Inna Allaha jamil yuhibbul jamal, Allah mencintai keindahan. Ya, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ya, intinya Islam menganjurkan kepada kita untuk menjaga kesehatan. Itu sebelum terjadi. Setelah terjadi, Allah menganjurkan kepada kita untuk melakukan tindakan berobat. Jangan kemudian pasrah, ya wis mati ya mati. Enggak. Allah anjurkan kepada kita untuk berobat. Tidak boleh bagi kita frustasi, pesimis. Bahkan Nabi mengabarkan untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang sakit, ya, bahwa tidak ada satu penyakit pun kecuali ada obatnya. Kata Nabi, ibadallah tadawwa, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Fa inna Allaha lam yunzil da'an illa anzala mahu dawa. Sesungguhnya Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga bersamanya obatnya. Jadi tidak ada satu penyakit pun kecuali ada obatnya. Termasuk sekarang virus corona pasti ada apa? Obatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, semua penyakit pasti ada obatnya kecuali satu. Kata Nabi, illal haram. Kecuali haram. Apa? Pikun. Kalau pikun udah enggak ada. Ya, udah enggak ada obatnya. Selain daripada itu pasti ada obatnya. Kalau perkara sebagian dokter belum menemukan, itu urusan lain. Belum menemukan, karena memang para dokter itu adalah manusia yang kemampuannya, ilmunya terbatas. Makanya ini pelajaran bagi kita. Jangan congkak, jangan sombong dengan ya keilmuan kita, dengan kecanggihan teknologi. Oh, kita sekarang sudah canggih teknologi. Tidak ada satu penyakit pun kecuali kita sudah memiliki apa? Obatnya. Ya, dikasih virus sudah langsung pusing semuanya. Padahal itu hanya ya virus, makhluk yang lemah juga, sama seperti kita, makhluk lemah juga. Maka semua ini adalah membungkam kecongkakan dan kesombongan orang-orang yang pongah, orang-orang yang sombong ya dengan ilmu teknologi, dengan ya ilmu kedokteran ini dan itu dan sebagainya. Ya, kita tidak boleh sombong. Di atas langit ada langit lagi, ya, dan di atas langit yang tujuh ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak pantas bagi kita untuk menyombongkan kehebatan kita. Kemudian yang selanjutnya, ayyul ikhwah, sikap seorang mukmin menghadapi virus corona ini adalah hendaknya bagi kita semuanya untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berdoa, karena doa adalah kunci semua kebaikan. Yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menangkal dan menangkis kita dari penyakit ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau seorang sudah ikhtiar, sudah pakai masker ya, karena masker mahal ya, sampai ada instruksi ya. Nah, jadi walaupun kita sudah melakukan langkah-langkah ikhtiar, kalau Allah sudah mentakdirkan, ya pasti kena. Makanya tindakan preventif yang paling mujarab adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar bahwa kita ini makhluk yang lemah, bergantung, minta, merengek kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita beberapa doa penangkal dari berbagai penyakit dan wabah. Itu sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wasayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ya dari kegilaan, kusta ya, dan dari penyakit-penyakit aneh. Ya, penyakit-penyakit aneh. Ini termasuk penyakit aneh ini sekarang. Virus corona penyakit aneh. Ya. Bahkan yang saya baca belum ada apa namanya? Penangkalnya ya, versi kedokteran ya, belum ada. Kalaupun ada yang sebagian orang mengklaim itu belum resmi. Sejauh ini ya belum ada imunisasi yang resmi. Itu menunjukkan bahwasanya manusia apa? Lemah. Ya, mereka terus meneliti. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Yang kedua juga ada juga doa, yaitu zikir pagi dan petang. Yang diantaranya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bismillah alladzi la yadurru ma asmihi syai'un fis samawati fis sama'i wal ard wa huwa samiul alim. Ya, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak membahayakan dengan namanya sedikit pun, baik di langit maupun di bumi. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini, doa zikir pagi dan petang 3 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya dari segala bahaya, dari segala penyakit. Ya. Maka ini ikhtiar kita, langkah kita yang diajarkan di dalam agama Islam. Dan yang terakhir, ayol ehwah, nasihat ya untuk menghadapi virus ini adalah hendaknya bagi kita untuk berhati-hati ya dari berita-berita hoax ya yang banyak beredar terkait dengan virus ini. Ya, karena sekarang kita hidup di zaman media sosial ya, zaman internet, WhatsApp. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidaklah penyakit virus corona ini kecuali karena dosa-dosa yang disebabkan internet. Karena banyak dosa yang disebabkan apa? Internet, media sosial sekarang ini. Ya, YouTube, Google, ya, banyak mengandung virus-virus yang berbahaya, bahkan mungkin lebih berbahaya daripada virus corona itu sendiri. Di sana ada kesyirikan, di sana ada pendangkalan akidah, ya, virus Syiah, liberal dan sebagainya. Ya. Makanya hendaknya bagi kita semuanya untuk hati-hati, ya. Jangan gampang men-share, menyebarkan berita-berita yang belum jelas. Ya, berita-berita yang belum jelas. Ya, mari kita mengambil rambu-rambu yang dianjurkan di dalam agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik yang membawa berita, maka ceklah terlebih dahulu. Jangan langsung dilahap begitu saja. Jangan langsung kemudian disebarkan. Ya. Karena banyak berita-berita simpang siur. Simpang siur, ya, terkait berita ini. Maka seorang muslim harus cerdas, tidak gampang. Dan untuk meminimalisir, kalau kita mau men-share, ya, cari sumber yang terpercaya dari resmi. Dari sumber yang resmi. Misalkan kalau masalah seperti ini, serahkan kepada pemimpin, pemerintah, menteri kesehatan misalkan, ya. Nah, jangan kemudian ngambil dari sumber-sumber yang tidak jelas. Nah, ini banyak kekacauan-kekacauan, kepanikan-kepanikan diakibatkan karena berita-berita simpang siur, berita-berita hoax. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memperingatkan kepada kita, jangan gampang untuk men-share, jangan gampang untuk mempercayai. Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menceritakan semua yang dia dengar. Nah. Ini mau lanjut ini. Baik. Adapun surat Adz-Dzariyat mukadimah saja. Tadi maunya sebentar ya. Jadi enggak apa-apa karena ini penting, karena banyak yang, kenapa saya sampaikan ini, karena banyak orang panik, takut, waduh udah masuk Indonesia nih virus ini, ya, sehingga banyak yang panik, ya. Semoga dengan sedikit nasihat ini, ya, kita tidak perlu apa untuk panik yang berlebihan. Adapun surat Adz-Dzariyat, surat Adz-Dzariyat adalah surat Makkiyah, ya, Makkiyah, yaitu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, jumlah ayat dalam surat ini adalah 60 ayat. 60 ayat. Baik. Dan kandungan atau isi dari surat ini, ayol ikhwah, adalah terkumpul dalam beberapa poin. Ini kisi-kisinya. Dan ini yang disebut oleh para ulama dengan maqasidus suwar. Maqasidus suwar, yaitu intisari isi surat. Itu penting, ya. Ya, jadi misalkan surat Al-Baqarah intinya itu bahasa apa saja, supaya kita paham, ya, maksud dan kandungan dari isi sebuah surat. Di antara isi kandungan surat ini adalah yang pertama tentang bantahan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhir, hari kebangkitan, surga, neraka, ya. Karena rata-rata memang surat Makkiyah itu berkaitan dengan masalah iman kepada hari akhir. Sebab yang dihadapi adalah orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka tidak percaya dengan adanya hari akhir, hari kebangkitan. Makanya kebanyakan surat-surat Makkiyah menitik beratkan kepada masalah ini. Ya. Yang kedua, di antara isi kandungan surat ini adalah tentang kenikmatan surga bagi orang-orang yang beriman, ya, dan orang-orang yang berbuat baik, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluknya. Jadi Allah SWT berjanji bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, akan memberikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan di surga. Dan itu banyak di dalam Quran. Dan di antara isi kandungan surat ini adalah sumpah-sumpah. Ini awal-awal surat ya. Allah banyak bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Allah bersumpah dengan angin. Allah bersumpah dengan awan. Allah bersumpah dengan kapal-kapal. Allah bersumpah dengan malaikat. Ya. Dan ketika Allah SWT bersumpah dengan makhluk-makhluknya, itu menunjukkan tentang kehebatan makhluk-makhluk tersebut. Yang ini harus menjadi ibrah, pelajaran bagi kita. Seorang penyair pernah mengatakan, "Man kana dha fikrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah." Orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari makhluk yang ada di sekitarnya. Kejadian, peristiwa yang ada di sekitarnya harus menjadi pelajaran untuk meningkatkan keimanan kita. Ya. Wah, ini manfaatnya angin, masya Allah. Banyak sekali. Tapi seringkali kita lalai. Makanya ketika Allah bersumpah dengan angin, dengan kapal, itu untuk mengingatkan kepada kita agar kita merenung tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali makhluk-makhluk tersebut ya ada di sekitar kita, tapi seringkali apa? Kita lalaikan. Kayak apa ya? Jalan gitu aja. Ya, tanpa menyadarkan kita dari kelalaian kita, tanpa meningkatkan keimanan kita. Nah, dan di antara isi kandungan surat ini adalah tentang kedahsyatan hari kiamat, tentang kedahsyatan hari kiamat. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat ini. Kemudian juga di antara isi kandungan surat ini adalah mengajak kita semuanya untuk tafakkur, tadabbur terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, yang di bumi ataupun yang di langit. Ya, dan ini penting. Makanya sering Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk merenungi tanda-tanda kekuasaannya. Baik yang di langit seperti bintang, rembulan, matahari, ya, langit, awan, semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang di bumi, ya, bumi, kemudian tumbuhan-tumbuhan, hewan, manusia, semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in lahu ayat tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala sesuatu itu terdapat bukti yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir. Sering meneliti, meneliti, meneliti, tapi tidak menambah keimanan mereka. Bahkan di antara mereka ada yang sudah sampai ke bulan katanya. Tapi percuma nyampe ke bulan tapi tidak menambah keimanan. Mendingan kita enggak nyampe ke bulan tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya kan? Nah. Yang terakhir, pembahasan terakhir dalam surat ini adalah tentang tujuan hidup manusia, yaitu untuk ibadah kepada Allah SWT. Mau sampaikan, untuk apa sih Allah ciptakan kita? Supaya kita punya visi misi yang jelas, supaya terarah hidup kita. Ya, tidak seperti binatang yang hanya makan, minum, bersenang-senang, ya, enggak tahu apa tujuan dia hidup di dunia ini. Kita sebagai manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal, yang diberi oleh Allah kemuliaan, jangan sampai lebih parah daripada binatang. Kan ada sebagian orang sudah dikasih oleh Allah akal, malah nyembah yang enggak berakal. Nyembah sapi. Ya, malah tabarruk dengan kotorannya sapi. Ya. Nauzubillah min dzalik. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahni wa rahimakumullah. Pembukaan surat Adz-Dzariyat, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.